أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لا نبي بعدي tidak ada nabi setelahku. وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada kaitan dengan Islam. Ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. وكان الله بكل شيء عليما. Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri. Roja 756 kilohertz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.